Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masih pada bab al-istighatsah min asy-syirki an yastaghitha bighairillahi aw yad'u ghairahu. Termasuk kesyirikan beristighatsah, meratap, mengadukan kesusahan-kesusahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sampai pada ucapan nasyarah Syekh Abdurrahman Al-Syekh qala wa tamaddaha ar-rabb tabaraka wa ta'ala bin firatih. Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan dan memuji dirinya, dan Allah berhak dan sangat pantas untuk memuji dirinya, dan Allah sangat pantas untuk membesarkan dirinya. Dan diantara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kibriya, kesombongan adalah pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang pantas manusia manapun untuk sombong, tidak ada yang berhak untuk sombong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memang pantas baginya karena Allah maha besar, maha mulia, maha tinggi. Maka tamaddaha ar-rabb tabaraka wa ta'ala bin firadi. Allah membanggakan kesendiriannya dalam kepemilikan, bahwa tidak ada yang memiliki kecuali dirinya. Dalam sekian banyak ayat dalam kitabnya, Allah banggakan keesaannya dan kesendiriannya dalam memiliki seluruh alam. Seperti ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, hal min khaliqin ghairullah? Hal min khaliqin ghairullah? Apakah ada pencipta lain selain Allah? Am khuliqu min ghairi shay'in? Am humul khaliqun? Apakah mereka tercipta begitu saja tanpa ada penciptanya, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Allah katakan hal min khaliqin ghairullah? Apakah ada pencipta lain selain Allah? Tentunya ini adalah berita bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu. Dan juga Allah katakan masih dalam surat yang sama, surat Fatir ayat ke-13-nya. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qutmir. Kata Allah, mereka-mereka yang menyeru selain Allah, atau mereka-mereka yang diseru selain Allah, la yamlikuna min qutmir, tidak memiliki sedikit pun di alam ini. Tidak memiliki apapun di alam ini. Qutmir, kulit arinya korma. Korma kalau kita ambil bijinya, maka nanti di sana ada seperti kulit ari. Itu qutmir. Dan yang di tengahnya seperti sumbu, dikatakan fatil. Wala yudlamuna fatila. Dan di ujung korma, tempat nempelnya dia kepada pohonnya, dikatakan nakir. Tiga-tiganya adalah ungkapan betapa kecilnya, betapa remehnya. Mereka tidak memiliki sekitmir pun, senakir pun, atau la yudlamuna fatila, mereka tidak dizalimi sepatil pun. Itu semua ungkapan-ungkapan betapa kecilnya, betapa remehnya, dan tidak ada nilainya. Kata Allah, mereka-mereka yang diseru oleh musyrikin, la yamlikuna min qutmir, tidak memiliki sekitmir pun. In tad'uhum la yasma'u du'aakum, kalau kalian berdoa meminta kepada mereka, mereka tidak mendengar permintaan kalian, tidak mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan permintaan kalian. Wa yaumil qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkari kesyirikan-kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan enggak akan memberitakan kepadamu seperti Allah al-Khabir. Lihat ikhwan ibn na'azakumullah, sesembahan-sembahan selain Allah yang mereka seru selain Allah, apakah tempat keramat, kuburan keramat, batu keramat, ataupun benda-benda yang mereka agungkan, ataupun jin-jin atau orang-orang mati, mereka memiliki sekian kelemahan. Kelemahan pertama, la yamlikuna min qutmir, mereka tidak memiliki sekitmir pun. Dan dikatakan faqidus syai' la yu'ti. Dalam pepatah Arab dikatakan faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya enggak akan memberi. Orang yang enggak punya enggak akan memberi. Jangankan memiliki yang lain yang di luar dirinya, dirinya sendiri bukan milik dia. Apakah dia bisa mengatur jantungnya? Tidak bisa. Itu bukan milik dia. Dia akan berhenti pada waktunya tanpa diperintah olehmu, dan ketika engkau ingin menjalankannya kembali, enggak akan bisa. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sekehendak. Yang pada dirinya bukan milik dia, milik Allah, apalagi yang di luar sana. Itu kelemahan pertama. La yamlikuna min qutmir. Kelemahan kedua, la yasma'u du'aakum, tidak mendengar doa kalian. Batu enggak mendengar doa kalian. Kuburan enggak mendengar doa kalian. Pohon-pohon keramat enggak mendengar doa kalian. La yasma'u du'aakum. Tapi kan ada yang mendengar kalau yang menyembahnya menyembah jin. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mendengar, tidak akan bisa mengabulkan doa kalian. Kalaupun mendengar, tidak bisa mengabulkan doa kalian. Yang ketiga. Yang keempat, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Bukan mendukung kalian, tapi justru mengingkari kalian. Biasanya yang datang ke kuburan-kuburan orang saleh, ke kuburan para habib-habib, atau kuburan para kiai, atau kuburan para wali, biasanya minta pembelaan. Ya Syekh, ya Maulana, ya Habib Allah. belalah aku nanti di sisi Allah, berikan syafaat pembelaan kepada kami nanti yaumul qiyamah. Allah gambarkan, Allah katakan, wa yaumul qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Mereka ini nanti hari kiamat akan mengingkari kesyirikan kalian, bukan mendukung kalian, tapi mengingkari kesyirikan-kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan mereka tidak memberitakan dengan berita seperti apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian dikatakan fa qawluhu fil ayati kulliha min dunihi ay min ghairihi. Kemudian Allah katakan dalam sekian ayat seluruhnya dengan kalimat min duni, selain Allah. Yani selain Allah Subhanahu wa taala berarti ammun. Fainahu am, umum, yadkhul fihi min i'taqadatuhu atau man i'taqadatuhu, termasuk di dalamnya semua yang dia yakini. Apakah batu, kuburan, pohon. Man waliya wa syaitan tastamidduhu fa inna man lam yaqdir ala nasri nafsihi kaifa yamudu ghayrahu. Qanabilina azakumullah, ini masih ucapan sunnahullah Al-Hanafi sepertinya. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan min dunihi alladzina yad'una min dunihi, ini selain Allah Subhanahu wa taala, berarti seluruhnya tidak ada kekecualian. Apakah bentuknya batu, benda, apakah bentuknya pohon, ataupun bentuknya Lat, Uzza dan Manat, ataupun bentuknya kuburan kiai, kuburan habib, kuburan wali, kuburan orang saleh, sama saja. Mereka sama-sama tidak memiliki, mereka sama-sama enggak bisa mengabulkan doa, mereka sama-sama tidak mendengar. Ama anta bimusmi'in man fil qubur, kata Allah. Engkau tidak akan membuat yang dikubur mendengar. Berarti masuk di dalamnya semua yang diyakini oleh musyrikin. Apakah syaitan ataupun yang lainnya. Fa inna man lam yaqdir ala nasri nafsihi kaifa yamudu ghayrahu, karena siapa yang tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain. Kalau enggak mampu menolong dirinya sendiri, apalagi akan menolong orang lain. Ila an qala, demikian dikatakan oleh Rasulullah sampai dia berkata, "Inna hadzal qaul wakhimun wa syirkun 'adzim." Sesungguhnya ucapan-ucapan mereka adalah ucapan yang jelek. Apa itu? Masih ingat? Perlu diingatkan kembali. Yani ucapan bahwa aulia lahum tasarrufat fi hayatihim wa mamatihim. Ucapan mereka, keyakinan mereka bahwa wali-wali Allah masih bisa berperan ketika hidupnya dan setelah matinya masih bisa berperan. Ini adalah kebatilan. Dikatakan wa hadzal qaul, ucapan ini wakhimun syirkun adzim, sangat jelek dan merupakan kesyirikan. Ila an qala, sampai beliau berkata, wa ammal qaul bit tasarruf ba'dal mamat, adapun pendapat mereka yang mengatakan bahwa wali-wali itu masih bisa berperan setelah matinya, fahuwa asda' wa abda', maka itu lebih jelek lagi dan itu lebih bid'ah lagi, lebih jauh lagi. Minal qauli bit tasarrufil hayat, padahal tasarrufil hayat saja sudah dikatakan wakhim, sudah dikatakan jelek, dan sudah dikatakan syirik, bahwa ketika hidupnya wali-wali itu bisa ikut campur dalam takdir-takdir. Kalau muridnya mati, ya, dia marah sama lekatnya. Pernah dengar cerita itu? Ada itu dalam Manaqib Abdul Qadir Jailani, buku sesat dan menyesatkan. Abdul Qadir Jalani mengejar malaikat tadi, kenapa kau matikan muridku tanpa izinku? Aku disuruh Allah, tidak mungkin. Allah SWT dekat dengan aku dan aku adalah walinya. Berebut keranjang ruh-ruh tadi yang hari itu mati. Ketika berebut tumpah, maka semua yang mati hari itu hidup kembali. Isyarat. Siapa yang berkeyakinan bahwa ada seorang wali yang bisa ikut campur dalam masalah takdir, ini wallah ucapan yang sangat batil, ucapan yang sangat syirik ketika hidupnya. Makan ayam, tulangnya dibuang hidup lagi, jadi ayam kembali. Alhamdulillah. Kau muslimin yang saya hormati, ini keyakinan batil, keyakinan yang menyesatkan, bahwa yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berhak mengatur ketentuan-ketentuan takdir hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mematikan dan menghidupkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak berhak protes, apalagi merubah, mengganti. Tidak bisa. Kau muslimin yang saya hormati, kembali kepada kitab kita. Apalagi kalau mengatakan setelah matinya, ketika hidupnya saja, tidak bisa ikut berperan dalam mengatur alam. Tidak bisa, tidak mungkin. Itu keyakinan syirik. Adapun ba'dal mamat, apalagi setelah matinya, fahadha asna' wa abda', lebih jelek lagi, lebih syania, lebih busuk lagi, dan lebih sesat, lebih kufur. Minal qawli bittasarrufil hayah, daripada pendapat yang mengatakan dia bisa berperan ketika hidupnya. Qala jalla dzikruhu, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi sebutannya berkata, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, engkau mati, mereka pun mati. Engkau mayyit, sedangkan mereka pun mayyit. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri dari kematian. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qadha 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Kata Allah, Allah lah yang mematikan jiwa-jiwa manusia ketika matinya. Dan yang belum mati pun ketika tidur, Allah yang memegang roh-rohnya. Kadang Allah kembalikan pada sebagian mereka, bangun kembali, bangun tidur. Wa yursilul ukhra, yang sebagian dilepas. Wa qadha 'alaihal maut, yang sebagian yang lain tidak dikembalikan. Terus tidak bangun kembali abadan. Yang namanya tidur disebut dengan akhul maut, saudaranya mati. Karena mirip. Dari beberapa sisi mirip. Tidur itu seperti mati. Kata Allah, wallati lam tamut fi manamiha, dan mereka-mereka yang tidak mati dalam tidurnya, Allah yang memegang roh-roh mereka. Sebagian Allah matikan dan tidak bangun kembali, dan sebagian Allah yursilul ukhra, Allah lepaskan kembali. Ila ajrin musamma, sampai pada batas waktu tertentu. Maka Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin bima kasabat rahinah, setiap jiwa dengan apa yang dilakukannya bertanggung jawab dan mempertaruhkan dirinya. Tapi apa kaitannya dengan pembahasan kita? Masalah kematian, kematian, kematian. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kalau dikatakan mati, in qata'a amaluhu, terputus amalannya, itu yang namanya mayyit. Ayat-ayat ini semuanya menyebutkan semua jiwa pasti akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, engkau wahai Rasul akan mati, mereka pun akan mati. Dan yang mati in qata'a amaluhu, makna in qata'a amaluhu artinya terputus amalannya. Terputus amalannya berarti enggak bisa berperan. Kurang jelas. Alhamdulillah. Maka mereka berkeyakinan dengan keyakinan batil bahwa walaupun setelah matinya bisa berperan, itu maknanya hidup terus. Iya kan? Ya walaupun wali itu sudah mati, tapi dia masih bisa berperan, masih bisa membantu kita, masih bisa berbicara dengan kita, kita masih bisa meminta dengan dia, dia akan bisa mengabulkan apa yang kita minta, dan seterusnya dan seterusnya. Berarti kamu berkeyakinan bahwasanya wali-wali tadi seperti Allah, hayyun la yamut, hidup terus enggak mati-mati. Isyhadah. Keyakinan kufur. Keyakinan syirik yang meyakini ada makhluk yang hidup terus-menerus. Qala Wa fil hadits, dan dalam hadis disebutkan, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Kalau mati anak Adam maka terputus amalan-amalannya kecuali dari tiga perkara. Waladun salih yad'u lahu, anak salih yang mendoakan untuknya. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang terus terpakai oleh manusia. Dan amal jariah, sadaqatul jariah, sadaqah yang masya Allah terpakai terus menerus. Kemudian azakumullah, itu adalah pengaruh baik yang terus mengalir. Pengaruh baik yang terus mengalir. Itu pun bukan berarti mereka berperan, bukan. Tetapi karena dia beramal ketika hidupnya, tetapi manfaatnya terus berlangsung, maka terus mendapatkan pahalanya, pahalanya walaupun dia sudah wafat. Walaupun dia sudah wafat, maka yang membangun masjid ini insyaallah akan terus mendapatkan pahalanya. Setiap dipakai sholat, dipakai kajian, dipakai ta'lim, mereka semua mendapatkan pahalanya walaupun sudah wafat, walaupun sudah meninggal. Syahid adalah kalimat in qata'a amaluhu. Maka apakah itu rasul, apakah itu wali, apakah itu orang saleh, dan siapapun dia, kalau sudah mati tidak mungkin lagi bisa berhubungan, bisa berbuat, bisa berbicara, bisa mengabulkan doa, tidak mungkin. In qata'a, terputus semuanya. Fajami'u dhalik ma huwa wa ma huwa nahu dalun ala inqita'il hissi wal harakati minal mayyit. Ayat-ayat tadi semua dan yang semirip dengan itu menggambarkan mereka mati, mereka mati. Dan Allah katakan, dan juga yang belum mati dalam tidurnya itu pun ada yang dilepas oleh Allah, ruhnya kembali, hidup lagi. Ada yang kemudian ditahan dan kemudian mati, tidak kembali lagi. Maknanya, kata beliau, bahwa orang yang mati, dalun alan qita'il hissi, menunjukkan terputusnya al-his, tidak merasa apa-apa. Tidak memiliki his. Al-harakah, tidak memiliki gerakan-gerakan. Kamu cubit, kamu pukul, kamu robek dengan silat, enggak ngaruh, enggak merasa apa-apa. Ini tidak ada his, enggak ada rasa apapun pada dia. Wal harakah, gerakan juga enggak ada. Tangan enggak bisa digerakkan, mata enggak bisa digerakkan, pipi enggak bisa digerakkan, semuanya enggak bisa digerakkan. Baik, kalau bisa digerakkan, ini mayit, tak bisa gerakkan tangannya. Takut semua. Oh ini hidup, iya kan? Ini hidup, karena dia masih bisa bergerak. Atau matanya bisa membuka matanya, kemudian melihat kamu. Jangan lari, itu berarti hidup. Jangan lari, itu berarti tanda-tanda kehidupan. Alhamdulillah, ternyata masih hidup. Begitu. Jangan lari. Oh, pikirannya setan, ini berarti jin. Khonimina azakumullah. Justru itu adalah kabar gembira, berarti dia masih hidup. Kalau mati, tidak ada harakah. Wa anna arwahahum mumsikah. Dalam ayat tadi juga dikatakan wa yumsik fa yumsikul lati qada 'alaiha. Allah memegang ruh yang sudah Allah putuskan mati. Baik. Berarti yang mati rohnya sudah tidak ada, sudah dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna a'malahum munqati'ah an ziyadatin aw nuqsan. Dan juga berarti yang namanya mati, amalan-amalannya tidak bisa berubah, tidak bisa bertambah, enggak bisa berkurang. Kalau membantu orang hidup, berarti dia masih bisa beramal soleh. Tidak mungkin. Fadalla dzalika ala anna laysa lil mayyit tasarrufun fi dhatihi. Maka ini dalil-dalil menunjukkan bahwa orang yang mati tidak memiliki tasarruf, tidak memiliki peran, enggak bisa berbuat apapun pada dirinya, apalagi pada orang lain. Fadlan an ghairihi. Fa idza ajiza an harakati nafsihi, kalau dia tidak mampu menggerakkan dirinya sendiri, fa kaifa yatasarraf fi ghairihi? Maka bagaimana dia bisa berbuat untuk yang lainnya? Dia diangkat diam, diturunkan diam, dikuburkan juga diam, ditaruh di sini diam, dimiringkan diam, diputar juga diam. Bahkan na'udzubillah kalau kejadian di jalan raya, kecelakaan misalnya, jenazah itu terguling-guling, bisa menolong dirinya? Tidak bisa. Tidak bisa menolong dirinya. Dikatakan la yatasarraf fi dhatihi, dia tidak bisa berbuat untuk dirinya sendiri. Fadlan an ghairihi, apalagi untuk orang lain. Man la yatasarraf li nafsihi wa laysa lahu harakah fi nafsihi, fa kaifa yatasarraf fi ghairihi? Yang tidak punya gerakan sama sekali, enggak punya iradah sama sekali, enggak punya usaha untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Apalagi mau membantu orang lain. فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده, dan Allah mengkhabarkan bahwa ruh-ruhnya ada di sisinya. وهؤلاء الملحدون يقولون, sedangkan mereka-mereka orang-orang mulhid tadi, orang-orang sesat tadi berkata, innal arwah mutlaqah mutasarrifah, bahwa ruh-ruh mereka terlepas dan bisa berbuat, bisa berperan di alam ini. Qul a antum a'lamu amillah, katakan pada mereka, apakah kalian lebih tahu dari Allah? A antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu dari Allah? Sampaikan pada mereka. Oh enggak, wali-wali ini Allah bilang mayit. Nah, tapi kalau wali karomah maka dia bisa bergerak. Allah bilang fayumsik, Allah pegang rohnya. Tapi kalau wali-wali lain, dia memiliki Rasulullah menyatakan in qata'a amaluhu. Tapi a antum a'lamu amillah, apakah engkau lebih tahu dari Allah? Sanamina azakumullah kaum muslimin yang sarmati. Ini ucapan buat mereka, enggak ada lain. Qul a antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala? Wa qala amma wa amma i'tiqaduhum anna hadhihi tasarrufat lahu min al-karamat. Adapun pendapat mereka yang berkata bahwa tasarrufnya mereka setelah mati itu karomah. Memang karomah itu luar biasa, di luar kebiasaan. Orang yang harusnya tidak bisa terbang tapi karena karomah bisa terbang. Orang yang tadinya tidak bisa berjalan di atas air karena karomah bisa berjalan di atas air. Bagaimana kalau mereka bilang begitu? Fahuwa minal mughalatah. Kalau mereka bilang seperti itu, maka kita katakan itu kesalahan besar. Li'anna al-karama syai'un min indillah yukrim biha awliya'ahu. Karena yang namanya karamah adalah sesuatu yang Allah berikan pada hamba-hamba yang saleh untuk memuliakan dirinya atau untuk memuliakan dia. Allah muliakan dia dengan karamah. La qasda lahu fihi wa la tahaddi. Tidak mungkin dia bisa menantang, enggak mungkin dia bisa mengatakan saya punya ini, saya punya itu, enggak bisa. Karamah itu tiba-tiba Allah berikan dan tiba-tiba hilang kembali. Artinya bukan sesuatu yang direncanakan. Bukan sesuatu yang direncanakan. Misalnya seperti para sahabat yang menyeberangi sebuah sungai. Mereka dalam keadaan tidak sadar, dikira tidak dalam begitu saja. Ternyata kuda-kuda itu berjalan di atas air. Itu zaman Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata dalam, tapi kuda-kuda tadi berjalan di atasnya. Siapa yang merencanakan? La huwa wa la ghairuh. Bukan beliau, bukan pula yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka tidak menyengaja. Qanibun a'azakumullah. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah ketika disiksa dan dicambuk karena beliau berpegang dengan keyakinan aqidah bahwa Al-Quran ucapan Allah. Tiba-tiba yang mencambuknya lari ketakutan. Imam Ahmad tidak tahu kenapa. Ternyata orang itu melihat unta yang ganas yang akan menginjak-injak dirinya, yang akan makan dirinya. Kenapa dia lari? Imam Ahmad tidak tahu. Itu karamah. Tidak direncanakan oleh si pemilik. Tidak berkata si pemiliknya, aku bisa berjalan di atas air, lihatlah. Tidak bisa. Apalagi menyatakan dengan yang lebih daripada itu. Doalah kepadaku hidupku dan matiku. Aku akan mengabulkan permintaan kalian. Hidupku ataupun matiku. Kalau engkau ingin pertolongan dariku, sebut namaku 3 kali. Astagfirullah. Itu bukan karamah. Itu bukan karamah. Karamah adalah memang keajaiban yang Allah berikan pada hamba-hambanya yang saleh untuk membelanya, untuk memuliakannya, dan tidak bisa direncanakan. Wala qadra wala ilm, enggak ada kemampuan orang itu, dan enggak ada pula ilmu bagaimana caranya dipelajari karamah. Enggak bisa. Kalau dipelajari, kemudian bisa, maka itu bukan karamah, itu sihir. Itu sihir. Bedakan sihir dengan karamah. Kalau sihir itu terjadi pada orang saleh dalam keadaan tidak disengaja oleh beliau, dalam keadaan bahkan tidak nyadar, dalam keadaan tiba-tiba begitu saja, coba ulang yang kemarin, yang enggak bisa. Itu karamah. Tetapi kalau sihir dipelajari dan dengan bantuan syaitan, dengan bantuan jin, terjadi sihir. Tetapi haram hukumnya mempelajari sihir. Dan hukum mempelajari sihir adalah kufur. Karena di dalamnya mesti akan ada cara-cara yang kafir di dalamnya. Berarti apa bedanya? Kalau ketika kamu lihat keajaiban, ini orang tukang sihir atau wali? Bagaimana membedakannya? Sama-sama luar biasa. Ini kemarin bisa begini. Sedangkan orang ini sampai menantang-nantang. Aku bisa, lihat aku. Bahkan dipertontonkan dalam sirkus. Hah? Lihat apakah dia ala sunnah atau tidak. Apakah dia saleh, mu'min, taqi ala sunnah, maka insya Allah itu karamah. Tetapi kalau dia bukan orang yang mukmin, bukan orang yang saleh, bahkan tidak di atas sunnah, maka itu bukan karamah. Apalagi menantang-nantang, lihat aku, maka ini sama sekali bukan ciri-ciri karamah. Itu sihir atau sulap. Karena bila na'azakumullah kumusim yang sahramati. Sehingga kata Imam Syafi'i rahimahullah, la tusaddiqhum walau yusalluna 'alal ma, jangan percaya pada mereka walaupun mereka salat di atas air sekalipun, hatta yutabbiqus sunnah, sampai mencocoki sunnah. Saya ulangi ucapannya, jangan percaya pada mereka walaupun bisa salat di atas air sampai mencocoki sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membawakan ucapan Imam Syafi'i ditambah oleh beliau. Betul. Benar ucapan Imam Syafi'i. Jangan percaya pada mereka, la tusaddiqhum walau yusalluna 'alal ma wa yatiru fil hawa. Jangan percaya pada mereka walaupun salat di atas air, walaupun terbang di langit. Hatta yutabbiqus sunnah. Jangan percaya pada mereka walaupun bisa main bola api di buntet sana, jangan percaya. Jangan percaya pada mereka walaupun mereka melihat jasad gurunya, kiainya bisa kelihatan di langit. Jangan percaya. Tapi saya melihat, Ustaz. Iya, itu sihir, bukan karamah. Oh, saya sholatnya di Mekah. Masuk kamarnya, tiba-tiba kelihatan jasadnya terbang. Walau di na'azakullahu muslim yang sarun mati. Sihir-sihir yang mereka pelajari, sihir-sihir yang mereka buat. Dari mana tahunya? Karena mereka tidak atas sunnah. Masa ada pesantren ngajarkan untuk semedi di gua-gua atau di kuburan? Dan itu saya dengar dari satu orang Madura, belajar di salah satu pesantren di sana, sama gurunya ketika ujian disuruh duduk semalam suntuk di kuburan, dikasih pedang, ini untuk melindungi dirimu. Digoda dengan ular, dia tebas, hilang. Digoda dengan wanita cantik, ditebas, hilang. Digoda dengan ini, tebas, hilang. Sampai pagi harinya, gurunya menyatakan, bagus kamu, kamu orang yang istiqomah. Ini ajaran siapa yang semedi seperti itu? Jelas bukan sunnah. Apa para sahabat diajarkan untuk duduk di kuburan? Tidak. Qanibina na'azakullakum muslimin sarmati. Maka di sini kita mendapati perbedaan antara karamah dengan sihir. Karamah ataupun sihir enggak akan ada yang bisa mereka lakukan kalau ajal sudah tiba. Iya kan? Kalau sudah mati, tukang sihir yang paling pandai sekalipun, yang paling ahli di dunia, mati apa enggak mati? Mati. Katanya bisa menghidupkan. Kenapa kamu enggak menghidupkan dirimu sendiri? Enggak bisa. In qata'a 'amaluhu. Yang katanya menghidupkan juga ternyata dusta. Hanya digambarkan seakan-akan hidup. Kama fi qissati Maryam binti Imran. Maka yang namanya karamah adalah seperti apa yang terjadi pada orang-orang saleh, seperti yang terjadi pada Maryam binti Imran alaihissalam, atau yang terjadi pada Usaid bin Khudair, atau yang terjadi pada Abu Muslim Al-Khawlani. Alhamdulillah. Yang terjadi pada Maryam ma'ruf. Tiba-tiba di tempat ibadahnya ada makanan-makanan yang istimewa. Anna laki hadha. Ditanya, dari mana engkau dapatkan ini semua? Huwa min indillah. Itu dari sisi Allah Ta'ala. Itu karamah. Karamah. Enggak ada yang memberikan, enggak ada yang masuk. Enggak ada yang menyentuh, tiba-tiba ada makanan. Dan sampai Allah takdirkan dia dalam keadaan memiliki anak tanpa bapak. Ini juga karamah. Allah takdirkan satu kesuatu keajaiban pada dirinya. Demikian pula yang terjadi pada sahabat yang mulia Usaid bin Khudair, yang membaca Al-Quran, tiba-tiba mendekat cahaya kepadanya. Sampai dia melihat lagi, maka hilang kembali. Dia baca lagi, turun lagi. Sampai ditanyakan pada Rasulullah SAW, bahwa dikatakan itu adalah malaikat yang mendekat. Ini karamah. Karamatul awliya. Demikian pula Abdullah ibn Azwab Asyami dari kalangan tabi'in. Al-Qahut Taghiyah Al-Anasi bin Nar. Dilemparkan oleh taghut, penguasa yang zalim. Dilemparkan dia ke dalam api. Falam ta'kuluhu. Tapi tidak terbakar. Dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah. Ini semua barakallahu fikum karamah. Enggak direncanakan, wahai Abu Muslim Al-Khawlani, gimana caranya supaya enggak terbakar dengan api? Ya enggak tahu. Bukan rencana dia, tiba-tiba terjadi. Baik, ini dikatakan dengan karamah. Tapi barakallahu fikum, kita akan lanjutkan insyaallah setelah salat zuhur bi'idznillahi taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.